Curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus Yes Radio, penyaji informasi Piala Dunia 2006 Jerman. Go! Iki berhubung Piala Dunia 2006 wis digelar maning, wis dianakna maning nangaring negara Jerman. Iki ana peraturan sing diterbitkan oleh FIFA, penggemar inti Piala Dunia. Kaya ngapa njajal yo. Peraturan sing ditokna nang FIFA diwacakna nang David Boklam. Wah, iku yo tarik jur. Oke, karena peraturan-peraturan sing pancen wis ditetapkan nangaring FIFA, penggemar inti Piala Dunia. Di peraturan-peraturan ki berlaku untuk istri-istri. Ki spesial nggo jenengan sing padha seneng bal. Rungokna ge, ku pengin dijembreng. Nomor 1. Selama Piala Dunia, kowe kudu langganan majalah olahraga. Dadi ngerti lho, sing lagi rame ku sikit bal. Aja malah tuku majalah Teletubbies bae. Teletubbies ke lagi ngupel balan nangaring Jerman. Wah. Nah tujuannya menko nanggir aku cerita masalah bal, kok paham masalah wis langganan majalah olahraga. Anggir kau paham yang cerita masalah bal. Oh si tak nabai, tak cuekin kau lakukin siliramu kang yuk. Kena menghiji. Kamu loro selama Piala Dunia TV karo remote-remote gue nggunain nyong hak milik penuh tanpa terkecuali. Oke asal remote ana sing ngrebut, oh aja takon sidakna arep ana sandal mabur mari bathukmu tenan. Wis disamprang sandal sing nyerang bae, oh aja salah umat dongkar nang gawe nang nyong lara urusan. Kuwi peraturan nomor loro sing kang FIFA. Nomor 3, angger arep liwat nang arep TV, buarep gawe wedang panas, buarep nyapu, buat ngepel. Tapi pas pertandingan, ule, tapi kudu karo brangkang. Wah, kowe mbok mentor orang nutupi nyong sing lagi ndelok bal-balan. Asal nganti liwat ngelep TV orang brangkang, nutupi dalane matane nyong ndelok ndelok bal. Oh, sidakna. Klakon si klakon kowe dadi mlaku musim terakhir. Nges mencuk dengklang rek apa kok. Wah, kowe peraturan sing nomor 3 ana maning ge. Aja ngasih rekam riang selama Piala Dunia ya. Buar penang epilepsi, buar penang flu burung, demam berdarah, tekan jantung, kok nganti kumat sedawane Piala Dunia. Jorna bae nanyong, jorna bae. Orang ada waktu kok jujur namarin rumah sakit. Dalam yang anak turun rumah sakit sanggame. Jadi kira-kira kumat, beri tingkring anak nang ruang dahlia, apa nang ruang anggrek, apa nang ruang iko, biar dengar-dengar ya. Gue peraturannya ya, cak lalain ya. Selanjutnya gue ya, selama pertandingan Piala Dunia ora usah telepon-teleponan, ora usah SMS-SMS-an. Rika buat lagi kondangan baning jedor nang dalan, ora urusan, ora usah telepon rumah, ora usah ngirim SMS. Nyong ora ana wektu gua ngangkat telepon, gua ngirim SMS sama manding. Tuntun bae tuntun kudu rumah. Kesel tuntun ya tol, bae montore bali ngekol. Gampang mbok ngesuk ke manding cepat ya negara Jerman menang. Dah, nah maning ge. Tulung ge ya, omongna maring tangga terangane dhewek ana. Tulung ge tulung, nyong arep ngomong dhewek mbok ora penak sih. Bebadi rang karo tangga, ora sing ngomong ana. Aja ngasih ngundang nyong kepungan, aja ngasih ngundang nyong kenduren. Temenan nyong bakal tak ora yakin. Asal ana undangan kon yasinan, kon tahdidan, kon kepungan, apa mending kon berjanjen. Hanya ada 3 jawaban yang akan aku lontarkan. A, nyong ora lunga. B, nyong ora lunga. C, nyong ora lunga. Kecuali yang gerana pengundang, pengundang penonton bal bareng. Nah, itu yang memang cut. Tapi kok kudu nyangon nih, kudu kacang mengkonek anak. Nah, ini terakhir ya, ya. Terakhir ya, emut-emut ya. Peraturan Kang FIFA, penggemar inti Piala Dunia. Kita diwis dilisensikan di seluruh penjuru dunia. Peraturan terakhir ya, kok tanggal 9 Juli 2006, anggar Piala Dunia wis enteng, aja ngasih kowe menunjukkan raut wajah bahagia. Aja ngasih kowe malah senang-senang. Aja ngasih kowe mengucapkan terima kasih ya Tuhan, untung Piala Dunia hanya 4 tahun sekali. Kowe ora ngaruh, mereka baru ngomong kaya ping 250 ora peduli nyong. Masalahnya apa? Oke lah Piala Dunia ini sih kenteng, tapi ngobar Piala Dunia 2006 tesiana Liga Champion, tesiana Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Inggris, Piala Indonesia lah, pokoknya piang-piang dijamin, wah, mogar mereka udah jadi bocone nyong, wah, mami kohon, ya wis kayak gue baik, caket gue, temut-temut, nganti ngelanggar peraturan gue mau langsung sembelah, wah. 104,2 Jazz Radio, penyaji informasi Piala Dunia 2006, Jerman. Go! Curanmor, pencurian sepeda motor.